aku nampani salipe kang soko Gusti. Hatiku hati lan sedih, wetenge hatiku ora karuan, kaya apa rasane nampa salipe Gusti, kaya ora kuat rasane. Neng aku kebacut tresno Gusti Yesus. Jebule ora saiki, jebule ora saiki, jebule tembe mburine, saiki aku nampa kabegjane, aku ketentang banget mien aku arep mutung. Awet ora kuat nampa godane, saiki aku seneng Gusti wis amberkahi. Matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Aku keton banget biyen aku arep mutung, awet ora kuat nampa godane, saiki aku seneng Gusti wis amberkahi. Matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun.